Hukum wad'iyah. Al-ahkamul wad'iyatu ma wada'ahu syari'u min amaratin lithubutin aw intifa'in aw nufudin aw ilga'in. Ahkam wad'iyah, hukum-hukum wad'i adalah tanda-tanda kevalitan, ketiadaan, keberlakuan, atau ketidakberlakuan yang diletakkan oleh pembuat syariat. Di antara hukum wad'i adalah sahih, sah, dan fasid atau rusak. Pertama, sahih. Secara bahasa berarti salim, selamat dari penyakit. Secara istilah berarti ma tarot tabat atharu fi'alihi alaihi ibadatan kanat am aqadan. Sesuatu yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya, baik yang berupa ibadah maupun akad. Ibadah yang sahih adalah ibadah yang membuat seseorang terbebas dari tanggungan dan gugurlah darinya permintaan. Akad yang sahih adalah akad yang pengaruhnya berakibat pada wujudnya. Contohnya adalah adanya kepemilikan sebagai akibat dari akad jual beli. Sesuatu tidak dianggap sahih kecuali terpenuhi syarat-syaratnya secara sempurna dan terhindar dari penghalang-penghalangnya. Contoh dalam ibadah, mengerjakan sholat pada waktunya, memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan kewajiban-kewajibannya secara sempurna. Contoh dalam masalah akad, melaksanakan akad jual-beli dengan memenuhi syarat-syarat yang telah diketahui dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat salah satu penghalangnya, maka tidak dianggap sah. Contoh, tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam ibadah, seseorang mengerjakan sholat tanpa bersuci. Contoh, tidak terpenuhinya syarat dalam akad, menjual sesuatu yang bukan miliknya. Contoh adanya penghalang dalam ibadah, mengerjakan sholat sunnah mutlak pada waktu yang terlarang. Contoh adanya penghalang pada akad, orang yang wajib. Contoh adanya penghalang pada akad, orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat melakukan transaksi jual-beli. Sesuatu yang tidak dibolehkan setelah dikumandangkan azan kedua. Yang kedua, fasid atau rusak. Secara bahasa artinya zahib, yang hilang, dengan sia-sia lagi merugi. Secara istilah berarti mala tatarot tabu atharu fi'lihi alaihi ibadatan kanat am aqdan. Perbuatan yang pengaruh perbuatannya tidak berakibat padanya, baik yang berupa ibadah maupun akad. Ibadah yang fasid adalah ibadah yang tidak membebaskan tanggungan dan tidak menggugurkan tuntutan. Contohnya mengerjakan sholat sebelum waktunya. Akad yang fasid adalah akad yang pengaruhnya tidak berakibat kepadanya. Contoh menjual sesuatu yang tidak jelas. Setiap ibadah, akad, dan syarat yang fasid adalah haram, karena hal itu termasuk melanggar batasan-batasan Allah dan menjadikan ayat-ayatnya sebagai bahan ejekan. Demikian pula Nabi SAW mengingkari orang yang memberikan syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah. Fasid dan batil mempunyai arti yang sama kecuali dalam dua hal. Yang pertama, dalam ihram ketika haji. Para ulama membedakan keduanya. Fasid adalah jika orang yang sedang berihram melakukan jima sebelum tahallul pertama. Sedangkan batil adalah jika orang yang sedang berihram murtad dari Islam. Yang kedua, dalam nikah. Para ulama membedakan keduanya. Fasid adalah sesuatu yang masih diperselisihkan fasid atau tidaknya oleh para ulama, seperti nikah tanpa wali. Adapun batil adalah sesuatu yang telah disepakati kebatilannya, seperti menikahi wanita yang sedang melakukan iddah.